Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya yang tentunya menuntut bagi kita untuk terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali lah hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada nikmat-nikmat-Ku tersebut. Kemudian insyaallah kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dan disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil sedikit beberapa faedah, yaitu diantaranya bahwa maksud daripada niat, di antara maksud niat adalah tamyizul adat minal ibadah, membedakan antara suatu adat dengan suatu ibadah. Dan juga niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini maksud dari niat. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah akan memberikan contoh kepada kita, yaitu bahwa niat itu membedakan antara ibadah dari adat. Adat yaitu kebiasaan. Ar-rajul ya'kulu ta'ama syahwatan faqat wa ar-rajul al-akhar ya'kulu ta'ama imtithalan li amrillahi 'azza wa jalla di qawlihi wakulu washrabu, aklu thani ibadah wa aklu al-awwal adah. Inilah contoh pertama yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa niat itu membedakan antara suatu adat kebiasaan, dan juga dia membedakan suatu kebiasaan dari suatu ibadah. Contohnya seperti seseorang yang makan makanan, syahwatan, dia makan makanan tersebut syahwah, yaitu karena suka saja, karena dia suka dengan makanan itu, kemudian dia makannya. Dan orang yang kedua adalah orang yang makan makanan imtithalan, dalam rangka niatan dia dalam rangka li'amrillahi azza wa jalla, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian, wala tusrifu. Jadi orang yang pertama tadi yang makan karena syahwah, yang makan, dia makan makanan tersebut karena suka dengan makanan itu, ini adalah suatu adat, suatu kebiasaan. Dia tidak mendapat pahala dengan makannya tersebut karena dia tidak ada niat dalam hatinya. Adapun orang yang kedua, yaitu orang yang makan makanan dalam rangka niatan dia, yaitu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu. Di sini Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum. Maka orang yang kedua ini mendapatkan pahala karena niatan dia, yaitu ibadah niatan dia. Oleh karena itu perbuatan dia sebagai ibadah karena niat tersebut. Kemudian contoh yang kedua, ar-rajul yaghtasil bil ma'i tabarrudan wa thani yaghtasil bil ma'i minal janabah fal awwalu 'adah wa thani ibadah. Ada seseorang yang mandi, orang yang pertama mandi dengan air yang dingin. Dalam rangka apa dia mandi dengan air dingin tersebut? Yaitu tabarrudan, yaitu dalam rangka agar segar badannya, menyegarkan badan dia. Dan orang yang kedua mandi dalam rangka mandi janabah, mandi dari junub. Maka yang pertama, orang yang mandi cuma untuk mendinginkan badannya, ini adalah adah, kebiasaan, suatu kebiasaan yang tidak mendapatkan pahala seseorang ketika melakukannya. Adapun yang kedua, yaitu orang yang mandi dalam rangka niat-niatan dia dalam rangka mengangkat janabah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita junub untuk kita mandi, maka ini adalah ibadah. Mandi junub adalah ibadah. Dan jika niatan dia adalah mandi junub tersebut untuk mengangkat janabah, maka dia mendapat pahala karena amalan itu adalah amalan ibadah. Walihada law kana 'ala al-insani janabatan thumma ghamasa fil bahr lit-tabarrud thumma shalla fala yujzi'uhu dhalik. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Utsaimin, jika seseorang dalam keadaan junub kemudian dia inghamasa fil bahr, kemudian dia nyemplung masuk ke dalam laut, mandi di air laut, atau dia mandi dan dia tidak memiliki niat untuk mengangkat janabah dalam mandinya tersebut, maka mandinya itu tidak menjadikan seseorang tersebut boleh untuk sholat. Maknanya junubnya dia belum terangkat karena dia tidak meniatkan dalam mandinya untuk mengangkat junub. Jadi seorang ketika dia dalam keadaan junub kemudian dia mandi namun dia tidak ada niat di hatinya untuk mandi junub, maka mandinya tersebut tidaklah sebagai mandi suci, yaitu mandi yang mengangkat janabah. Inilah niat, sangat berpengaruh sekali bagi amalan kita. Jadi seseorang yang ketika dia mandi dan dia tidak meniatkan janabah, maka mandinya tidak mengangkat dia dari hadas, tidak mensucikan dia dari junub tersebut. Oleh karena itu, mandi janabah harus dengan niatan untuk mengangkat hadas, untuk mengangkat hadas tersebut. Inilah contoh yang kedua, yaitu contoh tentang bahwa niat itu membedakan antara suatu adah dari suatu ibadah. Niatlah yang membedakan antara suatu adat, suatu kebiasaan dari suatu ibadah, yang dengan ibadah tersebut dia mendapatkan pahala. Adapun jika tidak ada niatan ibadah, maka itu adalah adat, kebiasaan yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Walihada qala ba'du ahli al-ilm, oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan ibadatu ahli al-ghaflati adat, ibadahnya orang-orang yang lalai, ibadahnya orang-orang yang lalai, yaitu lalai dari niat dia, lalai dari niatan, itu seperti adat saja, tidak tertulis pahala bagi dia. Ibadah yang dilakukan zahirnya ibadah, tapi dia yang dilakukan oleh ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai dari niatan, maka itu tidak mendapatkan pahala sama sekali karena dia tidak memiliki niat dalam ibadahnya tersebut. Wa'adatu ahli al-yaqdhah ibadah, wa'adatu ahli al-yaqdhah ibadat, dan adat, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang terjaga, yaitu orang-orang yang memperhatikan niatnya dia, itu adalah ibadah, kebiasaannya. Orang-orang yang senantiasa memperhatikan niatnya, itu bisa tertulis sebagai ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak meniatkan dalam hatinya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadatu ahlil ghaflati adat mithaluhu, contohnya ibadah orang-orang yang lalai dari niat itu adalah adat yang tidak mendapatkan pahala seseorang ketika mengerjakannya. Contohnya adalah man yakumu wa yatawadda wa yusalli wa yadhhab 'ala al-'adah. Seseorang yang berwudu kemudian melakukan salat. Namun ini dalam kebiasaan saja, kebiasaan dia tidak memiliki niat untuk ibadah kepada Allah. Dia cuma wudu, tidak ada niatnya untuk ibadah, dan juga dia melaksanakan salat dan tidak memiliki niat untuk ibadah. Hanya kebiasaan dia, yaitu sholat, langsung pulang, wudu, kemudian sholat, habis selesai. Ini kebiasaan dia di setiap harinya sholat dan tidak ada niatan di dalam hatinya. Maka ini adalah adat kebiasaan saja yang tidak mendapatkan pahala seseorang ketika mengerjakannya. Inilah contoh ibadat, ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai dari niat. Itu adalah adat yang tidak tertulis pahala bagi dia. Kemudian wa'adatu ahli al-yaqbah ibadat, dan adat kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul yaqbah. Ahlul yaqbah itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan niat-niat dia. Kebiasaannya orang ahlul yaqbah itu adalah ibadah yang tertulis pahala bagi mereka. Contohnya man ya'kul imtithalan li amrillahi wa yuridu ibqa'a nafsihi. Seseorang yang makan makanan, makan itu adalah zahirnya adalah adat, zahirnya adalah kebiasaan seseorang mesti butuh makan. Makan itu kebiasaan. Akan tapi ahlul yaqbah, orang yang memperhatikan niat-niatan mereka dalam segala amalan mereka, walaupun dalam adat-adat yang mereka lakukan, dengan niatan mereka yaitu ketika mereka makan yuridu ibqa'a nafsih, dalam rangka ia ingin menghidupi dirinya dan keluarganya. Wa yuridu takaffuf 'anil nas, dan dia makan makanan tersebut at-takaffuf, agar dia merasa cukup dari tangan manusia, yaitu tidak meminta-minta. Niatan dia ketika makan yaitu untuk mencukupi dirinya, mencukupi keluarganya, dan menahan diri dari perbuatan yang tercela, yaitu meminta-minta. Maka amalan ini yang kelihatannya makan itu adalah sebagai adat kebiasaan saja, berubah amalan tersebut menjadi ibadah yang seseorang mendapatkan pahala ketika memakan. Fahadha fayakunu dhalika ibadah, maka yang demikian ini amalan tersebut berubah menjadi ibadah karena niatan dia. Dan juga contoh yang lain, warajulun akhar labisa thawban jadidan wa yuridu an yatarafa bi thiyabihi fa hadha la yu'jar. Dan ada juga seseorang, contoh yang lain, seseorang yang memakai pakaian yang baru. Tujuannya apa? Niatan dia apa? Yuridu an yatarafa bi thiyabihi. Dia ingin memakai pakaian yang baru tersebut untuk berbangga dengan bajunya, berbangga dengan pakaiannya itu. Tidak ada niatan ibadah dalam hati dia. Dia memakai pakaian yang baru untuk berbangga, untuk terlihat bagus. Dan tidak ada niatan untuk menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak ditulis pahala. Fahadha la yujar, yaitu maksudnya la yujar yaitu ada, tidak tertulis pahala bagi dia karena ini adalah kebiasaan saja. Seseorang memakai pakaian baru dan dalam rangka untuk berbangga atau berbagus-bagusan, maka ini tidak mendapatkan pahala karena niatan dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhar labisa thawban jadidan wa akhar labisa thawban jadidan yuridu an ya'rifa an-nas qadra ni'matallahi 'alayhi wa annahu ghaniyyun fa hadha yu'jar. Dan orang yang kedua, akhar, dan orang yang kedua, labisa thauban jadidan, dia memakai pakaian yang baru juga seperti orang yang pertama. Akan tapi niatan dia yaitu yuridu an ya'rifan nas qadra ni'matullahi alaih, dia memakai pakaian yang baru tersebut dalam rangka untuk menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia, dan menampakkan kepada manusia bahwa dia ini orang yang cukup, orang yang ghani. Maka ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangatlah mencintai bagi seseorang tersebut untuk melihatkan, menampakkan kenikmatan tersebut kepada manusia dan menampakkan kepada manusia bahwa dia cukup dengan kenikmatan Allah tersebut dan tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Maka niatan dia yang seperti ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pertama yang memakai pakaian dalam rangka untuk berbagus-bagusan atau untuk berbangga dengan pakaiannya, maka ini tidak mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang kedua, dia memakai pakaian tersebut, pakaian yang baru, yaitu untuk menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Kemudian dia gunakan kenikmatan tersebut dan menampakkannya di hadapan manusia. Maka ini adalah ibadah yang dihasung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis Imran bin Husain, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man an'ama Allahu alaihi ni'matan fa inna Allah yuhibbu an yura athara ni'matahu ala khalqihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada seorang tersebut, barang siapa yang mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kenikmatan tersebut, terlihat dari hamba tersebut, terlihat dari hambanya. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita untuk menampakkan kenikmatan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mewujudkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian waqala rahimahullah, wa rajulun akhar labisa yaumal jum'ati ahsana thiyabihi li'annahu yaumal jum'ah hadhihi 'adah, والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيسا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة. Kemudian contoh juga, yaitu yang membedakan antara suatu adat dari suatu ibadah, itu adalah niat. Seperti seseorang yang memakai pakaian yang paling bagus di hari Jum'ah atau di hari Eid, karena itu adalah hari Jumat, kebiasaan dia memang memakai pakaian yang bagus ketika hari Jumat, dan tidak ada di dalam hati dia niatan dalam rangka untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sekedar memakai pakaian yang bagus di setiap hari Jumatnya dan tidak memiliki niat di dalam hati dia untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah adah, kebiasaan saja yang tidak mendapatkan pahala seseorang ketika melakukannya. والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيسا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة. Dan orang yang kedua, dia menggunakan pakaian yang bagus ketika hari Jumat dalam rangka untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian, فهذه عبادة, maka ini ibadah, dia mendapat pahala dengan niatan dia tersebut. Inilah beberapa contoh yang dibawakan oleh al-muallif al-syarih Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa niat tersebut membedakan seseorang dari adat atau ibadah, membedakan antara adat dan ibadah. Kemudian Ma'alif melanjutkan, watamyizul ibadati ba'duha min ba'din, dan niat itu juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Jadi terbedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya dengan niat tersebut. Tadi yang pertama, niat itu membedakan antara suatu adat, suatu kebiasaan dari suatu ibadah. Dan juga niat itu di sini saya menjelaskan bahwa niat itu membedakan antara satu ibadah dengan jenis ibadah yang lainnya. Sama-sama ibadah, tapi dengan niat tersebut bisa terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Seperti rajulun yusalli raka'ataini yanwi bidzalika tatawwu', seseorang yang melaksanakan salat dua rakaat dengan niatan salat sunnah. Jadi dua rakaat yang dia lakukan adalah salat sunnah. Wa akhar yusalli raka'atain yanwi bidzalika al-fariidhah. Dan orang yang kedua, dia melakukan salat juga dua rakaat. Zahirnya yang tampak salatnya sama. Sama-sama dua rakaat. Sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan niat terbedakanlah antara ibadah jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Adapun orang yang kedua ini, dia melaksanakan salat dan niatan dia yaitu salat fardhah dua rakaat seperti salat subuh, salat fajar. Ada orang dua-duanya melaksanakan salat dua rakaat berbarengan. Yang membedakan antara salat ini dengan salat yang lainnya, salat orang pertama dengan salat orang yang kedua, yaitu adalah niat. Orang yang pertama niatan dia adalah at-tatawwu, salat nafilah, salat sunnah. Adapun orang yang kedua niatan dia adalah salat fardhah, yaitu salat subuh misalnya. Maka ini berbeda antara orang yang pertama dengan orang yang kedua karena niatan mereka. Oleh karena itu, dengan niat terbedakanlah antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Fal amalan tamayyaza bin niyyah, kata Syekh Al-Utsaimin. Fal amalan, oleh karena itu dua amalan tersebut yaitu salat bisa terbedakan dengan niat. Hadza naflun wa hadza wajib, yang pertama adalah nafl yaitu sunnah, salat sunnah, dan yang kedua, orang yang kedua melaksanakannya yaitu salat wajib. Wa ala hadza faqis, dan wa ala hadza faqis, dan contoh-contoh yang selain dari ini kiaskanlah, seperti puasa, seseorang yang berpuasa bisa terbedakan puasa seseorang tersebut dengan niat. Niatan dia puasanya adalah puasa mengqadha Ramadan, atau puasa yang dia lakukan adalah puasa Senin Kamis, atau puasa yang dia lakukan adalah puasa nazar, atau puasa Yaum Arafah, dan seterusnya. Ini semua terbedakan dengan niat. Walaupun ibadah tersebut sama, akan tetapi yang membedakan adalah niatan dia. Idzan al-maqsud bin niyyah tamyizul ibadati ba'daha min ba'din kan-nafli ma'al fariidhah aw tamyizul ibadati min al-ibadah min al-'adat. Oleh karena itu, maksud daripada niat yaitu adalah membedakan antara suatu ibadah satu dengan yang lainnya, seperti ibadah yang sunnah dengan ibadah yang wajib. Dan juga maksud daripada niat tersebut adalah membedakan antara suatu adah dengan suatu ibadah, antara suatu ibadah dari suatu adat. Inilah faedah yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan memberikan tanbih kepada kita bahwa niat itu tempatnya mahalluha fil qalb. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Tempat niat, niatan itu di dalam hati, tidak diucapkan, tidak dilafadzkan niat tersebut. Qala rahimahullahu alam anna niyata mahalluha alqalb. Ketahuilah sesungguhnya niat tempatnya adalah di dalam hati. Wala yuntaqu biha itlaqan, dan tidak boleh dilafadzkannya sama sekali. Li'annaka tata'abbad liman ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Tidak butuh kita mengucapkan niat. Kenapa? Karena kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, yang mana Allah itu adalah zat yang maha mengetahui apa saja yang tersembunyi dalam hati kita, apa saja yang tersembunyi dalam dada kita, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, mengetahui segala pandangan yang berkhianat dan mengetahui segala gerak-gerik kita, bahkan mengetahui seluruh apa yang terbetik dalam diri kita. Oleh karena itu tidak butuh kita agar Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita niatan kita adalah untuk Allah, kemudian kita harus melafadzkan niat tersebut. Tidak. Kan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui niat-niatan kita, bahkan lebih mengetahui dari diri kita sendiri. Wallahu taala alimun bima fi qulubi ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati-hati hambanya. Walasta turidu an taquma baina yaday man la ya'lam hatta taqul atakallam bima anwi liya'lam bih. Dan bukanlah engkau itu berhadapan dengan orang yang tidak tahu keadaanmu sama sekali, sehingga engkau butuh untuk mengucapkan maksud daripada perbuatanmu tersebut agar dia tahu. Tidak, ini manusia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu tidak butuh kita untuk mengucapkan niatan-niatan yang sudah kita niatkan dalam hati kita. Innama turidu an taqif baina yaday man ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafs ma tuwaswisu bihi nafsuk wa ya'lamu mutaqallib wa ya'lamu mutaqallibak wa madika wa hadirak. Sesungguhnya engkau ketika salat, engkau itu sesungguhnya berdiri di hadapan zat yang maha mengetahui segala was-was yang ada dalam dirimu. Wa ya'lam mutaqallibak, dan zat yang maha mengetahui segala perkara yang berubah dalam hatimu. Wa madik, dan perkara-perkara yang telah lalu dari apa yang telah engkau kerjakan. Dan zat yang mengetahui apa-apa yang akan datang, yang akan menimpa pada dirimu. Inilah Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Luar dan dalamnya Allah Subhanahu wa taala tahu semua tentang kita. Oleh karena itu tidaklah butuh kita untuk melafadzkan niat. Walihadza lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ridwanullahi alaihim annahum kanu yatalaffadzuna binniyah. Oleh karena itu tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah disebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada riwayat dari sahabat dan juga para sahabatnya, para salaf terdahulu, bahwa mereka yatalaffadzun bin niyyah, bahwa mereka itu melafadzkan niat. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa niat harus dilafadzkan. Walihadza fannutqu biha sirran aw jahran bid'ah. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin, fannut, melafadzkan niat, baik itu melafadzkan niatnya secara sir, secara rahasia, secara bisik-bisik atau tersembunyi, atau melafadzkannya secara jahr, secara terang-terangan, ini adalah perkara yang bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama, khilafah. Jadi Syekh Al-Utsaimin di sini menanbih bahwa melafadzkan niat adalah amalan yang bid'ah, baik itu melafadzkannya secara berbisik-bisik atau melafadzkannya sirron. Dia melafadzkan niat tapi di dalam hati, dia membaca niat di dalam hati, ini juga bid'ah, tidak boleh. Membaca niat tidak dilafadzkan tapi dia membaca niat tersebut di dalam hati, ini juga amalan yang bid'ah. Niat itu adalah tujuan yang terbetik di dalam hati kita, itu adalah niat. Sudah cukup dengan itu, kita bisa untuk melakukan ibadah, itulah niat. Kita berangkat ke masjid, sudah terbetik di hati kita, kita berangkat ke masjid mau sholat, sholat subuh misalnya. Tidak butuh sampai sana kita melafadzkan, mengulangi niat tersebut di dalam hati kita. Maka ini perkara yang bid'ah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Melafadzkan niat, mengucapkan niat, baik itu sirran au jahran. Melafadzkan niat, baik itu sirran, yaitu tersembunyi, baik itu di dalam hati, dia lafadzkan niatannya di dalam hati, tidak dilafadzkan dengan lisan, ini juga bid'ah. Dan juga melafadzkan niat dengan jahr, dengan terang-terangan, yaitu dengan lisan, adalah perkara yang bid'ah. Yunha anha, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Yunha anha, yang tidak boleh dilakukan. Khilafan liman qala min ahli al-ilm, sebagian ahli al-ilm, innahu yuntaq biha jahran, wa ba'duhum qala yuntaq biha sirran. Sebagian orang-orang yang berilmu, namun mereka salah, yaitu mereka mengatakan sesungguhnya niat itu dilafadzkan dengan lisan. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi mereka mengatakan yuntaq biha sirran, dilafadzkan niat tersebut tapi tidak dengan lisan, akan tapi dengan hati, tersembunyi. Wa 'allalu dzalika min ajli ayyutabi al-qalb wal lisan, mereka mengatakan yang demikian dengan pertimbangan agar sesuai antara hati dengan lisan, agar sesuai hati dia, amalan yang dia lakukan, yang dia akan kerjakan tersebut, biar lebih kuat niatnya, biar lebih sesuai antara lisan, antara yang terbetik di hatinya, kemudian dia ungkapkan dengan lisannya, ini lebih kuat, lebih bagus dalam niat. Ini pertimbangan mereka. Dan dibantah oleh Syekh Taimin, ya subhanallah, aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadza. Ta'ajjub Syekh Taimin di sini, bagaimana ini? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dari praktek-praktek yang seperti ini? Law kana hadza min syarri Rasul la fa'alahu huwa wa bayyanahu linnas. Kalaupun seandainya ini adalah termasuk syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melafadzkan niat, maka pasti akan Rasul melaksanakannya dan akan diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu melafadzkan niat. Wa bayyanahu linnas, dan tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepada manusia tentang perkara tersebut. Jika memang melafadzkan niat itu baik, maka pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya. Inilah niat, yaitu tidak boleh niat tersebut dilafadzkan dengan lisan, karena ini adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita beranggapan ini adalah biar untuk menguatkan niat kita ketika beribadah, biar niatan kita lebih kuat, yaitu dengan kita melafadzkan niat, maka ini adalah perkara yang bid'ah. Jika perkara tersebut baik, tentunya Rasulullah SAW sudah mengajarkannya kepada kita dan sudah menjelaskannya kepada manusia. Akan tetapi tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau melakukan lafdun niyah, melafadzkan niat tersebut, dan juga para sahabat dan juga para salaf terdahulu. Akan tapi perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mengadang-adakan dalam perkara agama. Kemudian Syekh Al-Utsaimin sedikit mengkisahkan seseorang. Wa yudhkar anna amiyan min ahli Najd kana fil masjidil haram arada ay yusalli salat adh-dhuhri wa ila janibihi rajulun la ya'rif illa al-jahr bin niyyah. Dikisahkan Syekh Al-Utsaimin di sini bahwa orang awam dari ahlun Najd, orang Najd, salat di Masjidil Haram. Di sebelah dia ketika salat sudah mau ditegakkan, sudah qomat, di sebelah orang awam tersebut ada orang yang melafadzkan niat ketika mau melakukan salat. Walamma uqimatish shalah adh-dhuhr qala ar-rajul alladhi kana yantiq bin niyyah Allahumma inni nawaitu an usalli salata adh-dhuhr arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ketika sudah qomat, orang yang di sebelahnya ini melafadzkan niat, ya Allah aku niat sholat zuhur 4 rakaat karena engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala, karena engkau. Jadi orang yang di sebelah orang awam ini, dia melafadzkan niatnya, Allahumma inni nawaitu an usalli sholat adh-dhuhr 4 rakaatin lillahi ta'ala. Walamma arada ayyukabbir, kemudian diperhatikan oleh orang awam ini, dia heran melihat orang yang melafadzkan niat tersebut. Diperhatikan, dia melafadzkan niat Allahumma inni nawaitu an usalli sholat adh-dhuhr 4 rakaatin lillahi ta'ala. Kemudian ketika orang itu mau takbir, ditegur sama orang awam ini, isbir ya rajul, sabar dulu, belum selesai niatnya. Baki alaika at-tarikh wal yawm wa syahr wa sanah. Belum selesai niatnya kamu, masih kurang. Belum kamu sebutkan tadi tanggalnya, harinya, sama bulannya, sama tahunnya. Jadi heran dia ketika melihat orang yang melafadzkan niat, ya Allah aku niat sholat 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat karenamu ya Allah. Diperhatikan, ini orang kok melafadzkan niat. Akhirnya orang awam tersebut menegur, sabar dulu, jangan sholat dulu, masih belum kamu sebutkan tadi tanggal, hari, sama syahrnya, sama bulan, sama tahunnya, belum lengkap itu niatnya. Kata ajab ar-rajul, maka orang itu kaget, ta'ajab. Ini sedikit kisah yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan tidak masuk akal orang yang melafadzkan niat di seluruh amalan dia. Ini tidak masuk akal. Orang awam itu heran ketika melihat orang yang melafadzkan niat tersebut. Sudah lebih waktunya. Mungkin sampai di sini. Lahuna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.